Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya telah kita bacakan dua hadis dalam bab ziyadatul iman wa nuqsani, bab bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan. Man hafidhal hadisain fal yaqra', yang hafal dua hadis silakan. Ahsantum, barakallahu fikum. Man hafidhal hadisan wahidan fal yaqra', yang hafal satu hadis fadalu baca. Ayo, fadal. Baik. Pada hadis yang kita bacakan sebelumnya, orang Yahudi sebenarnya mereka mengetahui keutamaan Islam. Ya. Sampai mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam kitab kalian ada ayat yang kalian baca, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami segenap bangsa Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari Id. Ya. Yang dimaksud oleh mereka yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga sebenarnya mereka mengetahui tentang keutamaan Islam, tapi tetap saja mereka tidak mau masuk Islam. Tetap saja mereka memerangi Islam. Bahkan kebencian mereka kepada Islam itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang Nasrani. Nah, tidaklah, melainkan dikarenakan sifat hasad yang ada pada mereka. Orang-orang Yahudi, mereka mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mereka datang kepada Nabi SAW, mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang Rasul. Ketika Rasulullah SAW menjawabnya, mereka mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Tapi lantas tidak mau beriman. Mereka pergi begitu saja. Dan pada mengakui, Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab yang paling utamanya adalah sifat hasad. Nah, dikarenakan hasad, iri dengki mereka kepada Bani Ismail, dikarenakan mereka keturunan Bani Israel. Hasad, iri dengki kepada Bani Ismail. Dan di antara Bani Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan mereka mengetahui Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Nabi yang disebutkan oleh Nabi-Nabi mereka, tapi ketika mengetahui kebenaran, justru mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Ya. Yeah. Tidak beriman kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mereka mengetahuinya. disebutkan dalam kitab mereka namanya, disebutkan dalam kitab mereka bagaimana sifat-sifatnya. Dan mereka mengetahui namanya cocok, begitu juga sifat-sifatnya cocok dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Tapi dikatakan hasadan min indi anfusihim. Dikatakan hasad yang ada pada mereka. Mereka menolak kebenaran. Nah, ini bahaya dari sifat hasad. Masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-34 dari Kitabul Iman. Babuz zakati minal Islam. Bab zakat bagian dari Islam. Ya, telah kita jelaskan. Islam dan iman. Ya, ini dua kata apabila disebutkan kedua-duanya maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, ya, saling masuk satu dengan yang lainnya. Disebutkan Islam masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman masuk di dalamnya Islam. Tapi ketika disebutkan dua-duanya Islam dan iman, maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan yang zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Yeah. Bab az-zakah minal Islam. Bab zakat termasuk bagian dari Islam. Berarti masuk juga ke dalam cabang-cabang keimanan. Ketika sebutkan Islam saja masuk ke dalamnya iman. Nah, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas. Ya. Dalam mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dalam keadaan lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Nah, dan juga Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai segenap manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, sehingga jelas sekali bahwasannya manusia diciptakan ini tiada lain melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diciptakan untuk sia-sia saja, bukan juga untuk bermain-main saja. Nah, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja, hanya untuk sia-sia saja, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentunya ini perkara yang mustahil. Ya. Nah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan sia-sia, atau hanya untuk bermain-main saja. Akan tapi kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kemudian Allah menyebutkan syarat diterimanya ibadah. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amalan-amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat yang penting dalam beribadah, yaitu ikhlas. Nah, hunafa, dalam keadaan lurus. Nah, kata Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala, al-mutabi'in, dalam keadaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini disebutkan dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada kedua syarat ini. Kalau hanya ikhlas saja tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak akan diterima. Yeah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Rasul mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yeah. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun tidak hanya ikhlas saja, tidak hanya mutaba'ah saja. Ya. Yang mengikuti sunnah Nabi SAW tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Rasulullah pernah menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang besar, tapi akhirnya masuk neraka disebabkan niatnya yang tidak ikhlas. Ya. Yang thalabul ilmi, kemudian juga yang berjihad, yang membaca Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, begitu juga yang bersedekah. Nah, walaupun amalannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sangat penting kedua-duanya ini. Ya. Saya rasa mengatakan, Inna Allah la yangduru ila suwarikum wala ila ajzamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, wajah kalian, dan juga jasad bentuk tubuh kalian. Akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, keikhlasan kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak? Ya. Sangat penting ikhlas dan juga mutaba'ah. Kalau ikhlas saja, tidak mutaba'ah, tidak diterima. Begitupun hanya mutaba'ah saja, tidak ikhlas, tidak akan terima. Apalagi kalau sudah tidak mutaba'ah, tidak ikhlas. Yang terima, hanya yang ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan juga tidaklah mereka diperintahkan, melainkan untuk menegakkan sholat. Menunaikan zakat. Hada huwa syahid. Ini yang menjadi pendalilan dari ayat ini. Wasin zakat bagian dari Islam. Wadhalika dinul qayyimah. Yang demikian itu, yang beribadah kepada Allah, nah, menegakkan sholat, membayar zakat, itu merupakan agama yang lurus. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berkenaan dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail. Menceritakan kepada kami Ismail. Ismail ibnu Abi Uwais ibnu ukhti Imam Malik. Ya, putra saudaranya Imam Malik. Qala haddatsana Malik ibnu Anas. Menceritakan kepada aku Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Yeah. Imam yang menjadi rujukan dalam madhab Malikiyah. Imam Malik ibnu Anas. Yeah. Sebut dengan Imam Darul Hijrah. Yeah. ulama terkemuka di kota Madinah. Nah, an ammihi, dari pamannya, Abi Suhail bin Malik an Abi. Pamannya adalah Abu Suhail bin Malik. Nah, an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah. Sesungguhnya beliau mendengar Talhah bin Ubaidillah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, ya, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, dan juga termasuk di antara al-asharah al-mubasyyaruna lahu bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan surga, yang diberitakan kabar gembira surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis, Rasulullah menyebutkan tentang 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Ini dikenal dengan al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Ada yang tahu? Siapa saja? Rajan? 10 itu siapa aja? 4 saja. Sebutkan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tambah lagi. Firdaus. 2 saja Firdaus. Talha bin Ubaidillah, Hasan. Yang baru-baru saja. Siapa lagi? Jadi kasih tahu. Al-mulakin wal-mulakon do'if. Katanya. Ya. Yang memberi tahu dan yang memberi, yang menerima bisikan, do'if, lemah. Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Yusuf, tambah Yusuf. 2 saja. Siapa itu? Arkan. Siapa? Harus tahu dia, siapa ini? Abdurrahman. Abdurrahman bin Awun, bin Auf, ahsanta. Satu lagi, Abdurrahman. Masih. Ayo, baru 6 nih, 4 lagi. Umar. Siapa Umar? Zaid. Zubair ibn Awam. Ahsanta. Lanjut. Satya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahsanta. Berapa ini? 7. 3 lagi berarti. Fatih. Fatih satu lagi. Ibrahim. Nabil. Siapa? Zaid bin Harithah. Khalid. Tidak. Udah Talha. Taufik. Kalau ingin tahu pindah ke aba-aba ini. Masih ada di sini. Agar tahu kan? Anas lah. Fahri. Muaz. Burmeso. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah. Betul. Yang lainnya. Berapa lagi? Sa'id di Zaid. Sudah agama ya. Dan 10 belum? Barakallahu fikum. Nah, itu al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Ya, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Di apa ya? Padang tak keluar nanti di UTS. Ya. Dasar UTS, dasar Allah. Nah. Kembali kepada hadis. Sami'a Talha bin Ubaidillah yaqul. Mendengar Talha bin Ubaidillah berkata. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Najd ini kalau diartikan ya, dataran yang tinggi dari muka bumi. Najd. Ya. Sehingga daerah Arab itu ada bagian Hijaz, ada bagian apa? Najd. Ya. Kalau Hijaz, di dalamnya Makkah, Madinah. Nah, ya. Kalau Najd, Riyadh, Qasim, memanjang sampai Irak, ini bagian-bagian Najd. Nah, ya, sehingga dalam apa, miqat ketika haji pun, ya, ada miqat bagi ahlu Najd. Nah, barakallahu fikum. Ya, disebut dengan Najd tadi dikarenakan datarannya tinggi. Ya, barakallahu fikum. Ya, disebutkan Riyadh, Qasim, ini memanjang sampai Irak. Adapun bagian Hijaz, ya, Makkah, Madinah masuk ke dalam Hijaz. Nah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu min ahli Najd. Ya. Rasul di mana ini? Di Madinah. Najd jauh jaraknya, masya Allah. Ya. Nah, dalam rangka rihlah talabul ilmi. Ya. Menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka talabul ilmi, meminta bimbingan kepada Nabi SAW menuntut ilmu. Za'ira ra'si, dalam keadaan rambutnya acak-acakan, berdebu, dikarenakan safar yang panjang. Ya. Dari Najd ke Madinah, jauh jaraknya. Nah, ya. Apalagi zaman dahulu, ya, ketika safar, kadang-kadang naik unta, kadang-kadang berjalan kaki. Nah, dengan padang pasir, berdebu, dan sebagainya. Sehingga nampak sekali kalau orang melakukan safar, perjalanan. Ya. Nah, berdebu, pakaiannya, acak-acakan rambutnya, dan sebagainya. Nah. Nasma'u dawiya sautihi. Kami mendengar suaranya yang keras, tapi enggak jelas. Ya, seperti mendengung suaranya. Nah, wala nafqahu ma yaqulu hatta dana. Dan kami tidak memahami apa yang dia katakan sampai dia mendekat. Ya. Fa idza huwa yas'alu an Islam. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu berkata, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Ya. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Waqala hal alayya ghairuha? Orang tadi mengatakan, apakah ada kewajiban kepadaku selain salat yang 5 waktu tersebut? Qala la. Rasul mengatakan tidak. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyam Ramadan. Rasulullah pun mengatakan tentang puasa Ramadan yang wajib melaksanakan saum Ramadan. Qala hal alayya ghairuha, dia mengatakan lagi, apakah ada kewajiban selain puasa Ramadan bagiku? Qala la ila an tatawwa'a. Rasulullah mengatakan tidak kecuali engkau berpuasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya tentang zakat. Ya. Qala hal 'alayya ghairuha? Dia mengatakan kembali, apakah ada kewajiban kepadaku selain zakat? Qala la ila an tatawwa'a. Rasul mengatakan tidak kecuali engkau bersedekah dengan sedekah yang sunnah. Qala fa adbara ar-rajulu. Ya. Kemudian pergilah laki-laki tersebut. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqusu. Demi Allah aku tidak akan menambah ya kepada perkara ini dan tidak akan menguranginya. Qala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa. Rasul mengatakan dia beruntung apabila dia jujur. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, ya, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Ya, disebutkan dalam hadis ini, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dari Ahlun Najd. Ya. Setelah kita jelaskan di sini, menunjukkan tentang semangatnya para sahabat dalam meminta bimbingan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menimba ilmu. Ya. Di sini juga disyariatkannya rihlah dalam thalabul ilmi, menempuh perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Ini dilakukan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Seperti halnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau membeli seekor unta. Beliau tunggangi untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, sampai ke negeri yang jauh. Nah, ya, menghabiskan perjalanan satu bulan hanya untuk mengambil satu hadis saja dari sahabat yang lainnya. Kemudian pulang lagi ke Madinah. Nah, perjalanannya jauh. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dari Baghdad ke negeri Yaman. Ya. Hanya untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Rihlah talabul ilmi. Ya. Puluhan ribu kilometer jarak ditempuh. Dalam keadaan kendaraan ketika itu tidak seperti sekarang ini. Ya. Sekarang mudah sekali alat transportasi. Jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Zaman dahulu menempuh perjalanan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya. Ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki. Ya. Ujiannya sangat besar sekali dalam thalabul ilmi ketika itu. Ya. Jika pantas Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yasluku fi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan menuju jannah. Ya. Orang yang keluar rumahnya, nah, menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, akan dimudahkan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman dahulu. Ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam rangka rihlah talabul ilmi. Nah. Ya. Dan juga Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rihlah. Ya, dalam rangka talabul ilmi, menemui siapa? Khidir. Nah. Ya, dalam rangka talabul ilmi. Nah. Dan contohkan oleh para sahabat ridwanul alim ajmain, kemudian para a'immah, para ulama, ya, semangatnya mereka rihlah talabul ilmi. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang semangat dalam talabul ilmi. Dikarenakan mereka menyadari talabul ilmi ini suatu perkara yang sangat besar nilainya. Ya, bahkan perkara yang mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sangat banyak sekali tentang talabul ilmi. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Nah, ya. Para ulama walaupun jaraknya sangat jauh, mereka semangat menempuh jarak tersebut. Lalu kalau sekarang kadang-kadang sebagian kaum muslimin, nah, jarak yang dekat untuk talabul ilmi, ya, malas-malasan. Nah, bermalas-malasan. Ya, kemudahan demi kemudahan Allah berikan. Ya, ada kendaraan. Ya, tidak hanya berjalan kaki. Bisa dengan sepedanya, bisa dengan motornya, mobilnya. Nah, jarak yang dekat masih juga malas. Nah, kadang-kadang dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, banyak orang yang menjadi malas. Ya. Nah, sebagian orang hanya mencukupkan dengan HP-nya saja. Padahal ada kesempatan untuk langsung duduk di majelis ilmu. Tentunya berbeda sekali orang yang mendengar hanya lewat HP misalkan dengan orang yang langsung duduk di majelis ilmu. Nah, Rasulullah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa najalat 'alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah, di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ayat-ayat Allah di antara mereka. Melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mengerumuninya. Ya, mendoakan. Nah, menghormati majlis ilmu. Dan Allah akan menyebut-nyebut. Ya, tentunya kebaikan orang yang berada di majlis ilmu di sisi para malaikatnya. Jangan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syukuri nikmat yang besar ini. Ya, ketika ada kesempatan, nah, duduk di majlis ilmu, syukuri dengan sebaik-baiknya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat tadi zaman dahulu sampai mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, ya. Atau mungkin sebagian saudara-saudara kita salafiyun misalkan, nah, di daerahnya tidak ada majelis ilmu, ya, harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan ilmu, untuk duduk di majelis ilmu. Nah, sehingga dengan adanya majelis ilmu, hendaknya kita mensyukuri, saling menghasung satu dengan yang lainnya semangat, ya, bukan menghalang-halangi, ya. Yang asalnya semangat talabul ilmi, dikarenakan bergaul dengan seseorang menjadi malas talabul ilmi, meninggalkan majelis ilmu. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berteman. Ya. Nah, jangan saya menjauhkan dari ilmu. Ya. Kadang-kadang kita pun perhatikan si fulan, masya Allah, asalnya rajin talabul ilmi. Ketika bergaul dengan si fulan, kok jadi malas talabul ilmi? Ya, menunjukkan bahwasanya teman ini sangat memberikan pengaruh terhadap jati diri seseorang. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang ya, tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, berteman dengan orang-orang semangat dalam talabul ilmi. Ya, supaya kita pun terbawa semangat mempelajari ilmu, duduk di majelis ilmu. Jangan kalian berteman dengan orang-orang yang tidak perhatian terhadap ilmu. Apalagi menjauhi majelis ilmu. Nah, ya, dikarenakan akan terbawa seperti itu. Ya, dikatakan sekali lagi, teman itu memberikan pengaruh yang besar ya, terhadap jati diri seseorang. Nah, seseorang terbawa menjadi baik ketika berteman dengan teman yang baik, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang bisa terbawa menjadi jelek ketika berteman dengan teman-teman yang jelek. Nah, ya, sehingga selektif di dalam memilih teman ini merupakan di antara prinsip-prinsip agama. Ya, selektif dalam memilih teman. Nah, ya, tidak hanya berdasarkan hobi saja. Ya, tapi yang paling utama, teman yang bisa mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang senantiasa menyemangati kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Nah, itu teman yang baik. Ya. Menunjukkan teman itu sayang kepada kita. Ya. Sekali lagi, dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang pentingnya rihlah dalam thalabul ilmi. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW seseorang dari penduduk Najd dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Ya, dikatakan tadi perjalanan sangat jauh. Nah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Ya. Demikian keadaan orang yang safar ketika itu. Nasma'u dawiya sautihi. Ya, kami mendengar kerasnya suara dia, tapi mendengung, suara tidak jelas. Ya, kadang-kadang ketika seorang suara keras tapi dari arah yang jauh, mendengung suaranya, enggak jelas. Ya. Wala nabqahu ma yaqulu hatta dana. Kami tidak mengetahui dan memahami apa yang dia ucapkan sampai dia mendekat. Ketika mendekat, oh ternyata yang dia tanyakan tentang Islam. Nah, Rasulullah menjawab, ya, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Yang merupakan salat fardu. Nah, yang mana kita ketahui, ya, bahwasanya asal mulanya itu bukan 5 waktu, tetapi 50 ya, kali sholat dalam sehari semalam. Nah, kemudian Nabi SAW meminta keringanan. Dikarenakan khawatir umatnya tidak mampu. Ya, sehingga diringankan menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Tapi yang 5 kali ini, memiliki balasan yang sangat besar. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, atau lebih daripada itu. Ya. Orang ini mengatakan, apakah ada kewajiban kepadaku selain sholat yang 5 waktu? Rasulullah mengatakan, tidak, kecuali engkau melakukan sholat sunnah. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu saja. Ya. Adapun sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat-sholat yang lainnya, hukumnya sunnah. Nah, ya. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan, ya, bahwasanya makna hadis ini, ya, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maksudnya, ya, yaitu sholat yang rutin dilakukan dalam setiap hari. Ya, dan tidak menafikan sholat-sholat wajib yang sifatnya tahunan. Seperti Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Tapi ketika orang ini mengatakan, apakah ada kewajiban kepadaku selain 5 waktu sholat yang rutin dilakukan setiap hari. Ini maknanya. Nah, Rasulullah mengatakan tidak. Kecuali engkau melakukan sholat sunnah. Ini tidak menafikan ada kewajiban-kewajiban sholat yang sifatnya tahunan. Ya, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pendapat yang kuat hukumnya wajib. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama tadi, pendapat yang kuat hukumnya wajib. Kenapa? Dikatakan Nabi memerintahkan. Ya. Bahkan Nabi memerintahkan perempuan-perempuan yang dipingit, nah, untuk keluar, ya, ke musola, ke lapangan, melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Memerintahkan para wanita yang biasa mereka di rumahnya, ya, untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Asal perintah menunjukkan kepada kewajiban. Bahkan ketika ada yang bertanya, bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki jilbab? Ya. Rasul menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Yang memiliki jilbab lebih dari satu, hendaklah meminjamkan kepadanya. Sampai demikian keadaannya. Rasul memerintahkan. Dan asalnya perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah, sholat yang rutin, yang wajib dalam sehari semalam, ya, yaitu sholat lima waktu. Nah, dan ada juga sholat-sholat yang wajib dikarenakan sebab, ya. Nah, seperti ketika masuk masjid, ya, khilaf di antara para ulama tentang sholat tahiyatul masjid. Nah, sebenarnya kan wajib. Jika ada sebab, Rasulullah memerintahkan. Ya. Nah, ketika ada orang yang masuk masjid, kemudian dia langsung duduk, Rasulullah bertanya, apakah telah sholat dua rakaat? Sebenarnya kan belum. Rasulullah katakan, kum farka rakaatain. Bangkitlah, bangunlah. Dan sholatlah dua rakaat. Nah, pertanyaan juga tentang saum. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan saum yang wajib, saum Ramadan. Ya, ketika dia bertanya, apakah ada saum yang wajib selain saum Ramadan? Rasulullah mengatakan tidak, kecuali engkau, ya, melakukan saum sunnah. Nah, adapun saum yang wajib, ya, dalam tahunan, yaitu saum Ramadan. Nah, ada pun yang lainnya sunnah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada juga dikarenakan sebab yang lainnya, seperti qada Ramadan, ini wajib. Ya. Saum dikarenakan nadar, ini wajib. Saum dikarenakan kafarah, ini wajib. Ya. Tapi ada pun saum-saum yang dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan, ini hukumnya adalah sunnah. Nah, 6 hari di bulan Sawal misalkan. Ya, saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, saum Muharram. Nah, ini hukum-hukumnya sunnah. Kemudian bertanya lagi tentang zakat. Ya. Nah. Dan dia berkata, apakah ada kewajiban kepadaku sedekah selain zakat? Ya. Rasul mengatakan tidak, kecuali engkau bersedekah yang sifatnya sunnah. Hadza huwa syahid. Ini yang menjadi pendalilan dari bab yang kita bahas. Babu zakatu minal Islam. Bab zakat bagian dari Islam. Ya. Zakat, kalau kita lihat secara arti, zaka yazku. Ya. Ini memiliki makna annama, berkembang. Nah, kenapa disebut demikian? Dikarenakan zakat itu pada asalnya, ya, membuat harta bertambah. Nah, membuat harta berkembang. Nah, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga arti yang lainnya, ya, zakat ini maknanya mensucikan. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, dikatakan secara fungsi, ya, zakat ini mensucikan diri. Nah, membersihkan diri. Ya. Ambil dari harta mereka, sedekah, zakat. Nah, untuk membersihkan mereka dan juga mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Nah, ketika dia bertanya, apakah ada kewajiban sedekah selain zakat atau infak selain zakat? Rasul mengatakan, tidak, kecuali engkau. Nah, bersedekah yang sifatnya sunnah. Ketika laki-laki ini pergi, kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah. Ya, dan tidak akan menguranginya, Rasul mengatakan, aflaha in sadaqah. Dia beruntung apabila dia jujur. Tapi insyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini. Ilahuna alhamdulillah, subhanahu wa hamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.